Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayuh al-ikhwa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ad-dawa yang dikarang oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Sampai mana? Qala ba'du salaf al-fikra wal-an wa isyani, sampai masalah fikra udah ya, belum pemikiran. Fikra fi ayatin masyhuda bil i'tibar biha, al fikra fi uyubin nafs, memikirkan aib diri sendiri, sudah belum kemarin? Sudah ya. Taib itu yang keempat. Sekarang kata lima Abdul Qayyim rahimahullah yang kelima, al-fikratu fi wajibil waktu wa wazifati, memikirkan tugas-tugas waktu, pentingnya waktu dan tugas-tugasnya. Nah, waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Igdanim khamsan qabla khamsin, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya apa? Wa faragaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Waktu luang banyak, seperti bujangan itu waktu luang. Kalau sudah nikah, punya istri, anak banyak, istri 4, sibuk dagang. Online ini, semua online. Aduh, pusing. Istrinya 4, anaknya banyak. Udah sibuk. Bu, taklim. Iya, salam aja dah. Bu, taklim. Iya, ntar katanya. Duluan, duluan. Taib, almuhim, waktu. Ya, itu waktu setiap hari. Belum subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Belum sholat malam, waktu. Ini waktu ini penting. Waktu kosong sebelum waktu sibuk. Waktu muda sebelum waktu tua. Masa hidup sebelum kematian, al-maut. Kalau sudah kematian menjemput, sudah selesai. Enggak ada lagi kecuali penyesalan, menyesal. Ya, menyesal hatta walaupun kita udah beramal, perasaan dia udah beramal. Tapi kalau sudah meninggal, tetap nyesal. Kenapa enggak beramal terus? Nah, atau waktu-waktu yang lain seperti waktu puasa Ramadan, ya 6 hari bulan Syawal, kemudian Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya kemudian waktu-waktu haji, 6 waktu-waktu yang lain yang semua harus diperhatikan dan digunakan waktu tersebut sebagaimana mestinya. Jangan sampai sudah al-maut, kematian menjemput, sudah enggak ada cerita lagi, sudah selesai, sudah game over. Wassalam. Nah, artinya kita juga harus memikirkan waktu. Waktu yang wajib, waktu yang mustahab, waktu yang luang, longgar, waktu yang sibuk, waktu ibadah, waktu istirahat, dan lain sebagainya, itu juga harus dipikirkan. Nah, waktu kalau di pondok ya belajar, gunakan waktunya untuk belajar. Karena santri belajar. Kalau sudah menikah, ya waktunya digunakan untuk mencari penghidupan untuk kebutuhan istri dan anak-anak. Ya, kafa bil mar'i itsman an yudayyi' man ya'ul, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia menelantarkan orang yang ditanggungnya, istrinya banyak, anaknya banyak. Diam aja dia gak mau berusaha. Gak mau mencukupi keluarganya, itu dosa. Ya harus dia tanggung, anaknya istrinya dia tanggung, mukafa'ah penghidupannya. Jangan sekedar diam saja, gak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan berdosa. Cukup seorang itu berdosa ketika menyia-nyiakan orang yang ditanggungnya. Orang yang ditanggung ya anak istri. Istrinya banyak, anaknya lebih banyak. Tapi dia tidak mau menanggung mukafa'ah penghidupan anak istrinya. Ini berdosa. Waktu. Nah. Wajama'al ham kullu alaih. Dan mengumpulkan perkara-perkara yang penting di dalam waktu tersebut. Fal arif lazima waqta. Orang yang arif harus melihat, memperhatikan, mengawasi waktunya. Waktu istirahat juga penting. Waktu istirahat juga penting. Kata Rasulullah SAW, qilu faina syaitan la taqil. Tidur sianglah kamu, karena syaitan tidak tidur siang, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan tidur siang itu penting. Kailulah. Al-Imam Zahabi wal-Imam Abdul Qayyim rahimahullah dan a'immah yang lainnya menyatakan bahwasanya kailulah itu kapan? Tidur siang itu sebelum zuhur. Sebentar waktu-waktu sebelum zuhur. Bukan setelah zuhur waktu tidur siang itu. Ya, ini dikatakan oleh siapa? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu kalau dalam kesehatan Tiongkok itu jam-jam menyehatkan jantung, istirahat, butuh istirahat. Kalau dipaksa juga kecapean ngedrop. Ya, waktu-waktu itu waktu istirahat, kailulah. Nah, kilu fa inna syaitan la taqil. Tidur sianglah kalian, yakni sebelum zuhur. Sebelum zuhur, karena pas setelah zuhur sampai asar kerja lagi, cari penghidupan lagi. Ya, yang santri ya belajar lagi. Ini waktu. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia benar-benar di dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Waktu ini penting sekali. Nah, kenapa Rasulullah SAW ada sebelum masih berdagang ke negeri Syam? Ya, Rasulullah SAW apa? Nah, rihlata syita'i wassayif. Ya, Rasulullah SAW apa? Melakukan perdagangan di waktu musim dingin dan musim panas. Itu waktu. Waktu perputaran uang. Waktu perputaran uang di musim dingin berbeda dengan waktu perputaran uang di musim panas. Ya, kapannya, waktunya, timingnya. Ya, karena berdagang juga penting, lihat waktu. Nah, ya, ini juga harus dipikirkan waktu, timing, waktunya yang pas, yang tepat. Itu di dalam Islam diatur. Maka orang yang arif, yang mengetahui, maka dia harus memperhatikan waktu. Ya, waktu bekerja, waktu istirahat, waktu ngobrol, ada waktu-waktunya. Enggak semua digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Fal 'arif lazima waqta. Orang yang mengetahui dengan arif, maka dia akan memperhatikan waktunya, mengawasi waktunya. Ya. Wa in adha'ahu da'at 'alaihi masalihahu kullaha. Kalau dia menyia-nyiakan waktunya, maka akan apa? Akan hilang seluruh maslahatnya, kebaikannya seluruhnya, hilang. Nah, misalkan siang, waktunya tidur siang, kailulah. Dia nggak tidur siang, padahal badan capek, butuh istirahat. Maka apa terjadilah apa yang terjadi? Bisa stroke, bisa. Bisa meninggal waktu siang juga bisa. Tergantung dia kena sakit jantung atau apa. Ya, waktu itu waktu. Ada waktu-waktunya. Organ tubuh juga ada jam organnya, ada waktunya. Kapan istirahat, kapan operasi, dalam artian bekerja. Ada waktunya, seluruhnya ada waktunya. Tidak sembarangan. Anak sekolah, orang dewasa, pengajar. Ya, ada waktu-waktunya. Aktivitas, istirahat. Nah, yang keluarga juga demikian. Kalau sudah waktunya istirahat, istirahat. Jangan sampai dipaksa untuk bekerja. Karena sebagian salah mengatakan apa? Badan itu seperti kendaraan. Kendaraan kalau dipakai terus, ya jebol. Capek. Badan juga seperti itu, butuh istirahat. Butuh istirahat. Nah, kalau dia sudah menyia-nyiakan waktu, maka akan hilang maslahat yang dia dapatkan, hilang. Masih muda, harusnya dia menghafal Quran, belajar, menyibukkan dirinya dengan ilmu, tapi dia sibukkan dengan yang lainnya, hilang. Kebaikan yang ada pada dirinya hilang. Fajamiul masalih innama tansya minal waqt. Seluruh maslahat yang ada muncul, timbul dari waktu. Wa yandayyahu lam yastadriku abadan. Kalau dia menyanyiakannya, dia tidak akan bisa mengulanginya kembali, menggapainya kembali, mengejarnya kembali, enggak bisa. Waktu yang kemarin, yang sebelumnya setahun, dua tahun, tiga tahun yang lalu, terus mundur ke belakang, gak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mengejarnya. Ini pentingnya waktu. Karena kalau sudah meninggal, al-maut, kematian, bisa hidup lagi? Gak bisa. Kecuali hari kiamat dibangkitkan baru. Allahul musta'an. Menyesal, menyesal, dan menyesal. Kenapa kemarin tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ini, tidak itu. Dari amar ma'ruf, dari perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Nah. Qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sahibtu sufiyah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Aku menemani orang-orang sufi. Ini kalau sufi ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan. Berbeda sufi yang dahulu dengan sufi yang sekarang. Sufi yang dahulu. Ada yang mengatakan tidak berbau-bau dengan berbeda dengan sufi yang sekarang, yang ashabul kubur, ya ashabus sufah yang pakaiannya hanya kain wol, yang seperti tinggalnya di masjid itu di zaman sahabat, zaman tabi'in. Ini di zaman Imam Syafi'i, berarti zaman tahun berapa? 200 sampai 100, abad ke-1 sampai abad ke-2. Al-Muhim, kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahibtu sufiyah. Ini aku menemani orang-orang sufi. Sufi di sini sekali lagi berbeda dengan sufi di zaman kita sekarang, yang banyak kebid'ahan, banyak kesyirikan, banyak perkara-perkara yang lain dari kemungkaran, berbeda. Ya, ini yang harus difahami. Aku menemani orang-orang sufia, falam astafid minhum siwa harfain. Aku menemani orang-orang sufi dan aku tidak mendapatkan faedah dari mereka kecuali dua huruf. Ahaduhuma qauluhum al-waqtu kasayf. Salah satunya, kata Ibnu Qayyim rahimah menukilkan kalamnya Imam Syafi'i, salah satunya adalah waktu itu seperti pedang. Wa in qata'athu wa illa qata'at. Fa in qata'tahu wa illa qata'at. Kalau kamu tidak memotongnya, memenggal waktu itu, maksudnya memanfaatkannya, menggunakannya subuh, sebelum subuh, Sebelum subuh itu ada waktu apa? Waktu sahur. Sebelum subuh itu ada waktu sahur. Sebelum waktu sahur ada waktu apa? Sepertiga malam terakhir. Ya, masuk termasuk sahur juga sih. Ya, tapi kalau dirinci seperti itu. Sepertiga malam terakhir waktu apa? Ah, turunnya Allah ke langit dunia. Kata Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi thulutsail lail akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jam berapa tuh? Kalau mulai malam itu maghrib sampai subuh itu jam berapa? Jam 5 lewat apa kurang? Bagi 3. Ah. Jadi berapa? Dari jam berapa? Jam 1 apa jam 2? Sepertiga malam terakhir mulai dari jam 1:30 kurang lebih sampai azan subuh, ya sepertiga malam terakhir. Kata Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi thulutsail lail akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini waktu, perhatikan waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang meminta berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku kabulkan doanya. So, perhatikan. Kalau doa kita mau dikabulkan, bangun sepertiga malam terakhir, jangan tidur. Bangun. Ini mawdhu'natu doa, tempat doa, waktu doa yang mustajab. Ya. 6. Man yad'uni fastajibalah. Man yas'alni, siapa meminta? Soal itu meminta. Ya. Soal itu meminta kepada Allah. Minta apa? Ya, pengennya minta apa? Minta hutang dilunasi, ya doa kepada Allah. Minta usahanya lancar, ya doa kepada Allah. Minta keselamatan dunia akhirat, ya minta. Ini waktu-waktu, timing. Waktu. Ya, tadi apa kata Allah Subhanahu wa taala, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fastajibalah. Man yas'alni, man syarti ya. Yas'alni fi'il syart. Ya. Naam fa'utiyahu, jawab syart. Maka aku akan kabulkan, aku akan kasih. Dia mintanya apa? Ah, karena Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, 6. Man yastaghfirni fa'aghfiralahu. Siapa dari hambaku yang beristighfar? Beristighfar itu apa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aghfiralahu. Aku akan kabulkan, aku akan ampuni dosa-dosanya. Ini siapa? Yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ada tiga. Ketika Allah turun ke langit dunia, Allah mengatakan apa? Ah? Man yad'uni fastajibalahu, man yas'alni fa'utiyahu, wa man yastaghfirni fa'aghfiralahu. Ini waktu. Waktu dikabulkannya doa sepertiga malam terakhir. Sehingga jangan sampai setiap malam luput. Salat tahajud 2 rakaat, Kemudian apa? Witir, paling sedikitnya satu rakaat doa. Kalau dia bisa sampai subuh, alhamdulillah, nikmat. Ah, karena waktu kita, umur kita itu sebentar, umur kita itu sebentar. Gak lama baru ngobrol, baru bencengkrama dan lain sebagainya. Wallahul musta'an. Jangan sampai kita sudah dicabut nyawa kita baru menyesal. Jangan. Gunakan waktu kita setiap harinya dengan ibadah dan ibadah. Bukan hanya itu, zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku berteman dengan Sufiyah dan aku tidak mengambil manfaat dari mereka kecuali dua huruf saja. Dua huruf saja. Yaitu apa? Al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Pedang ini tajam, mengkilat, cepat, membunuh, ya berbahaya. Kalau pedang beradu sama-sama pedang, berarti kan berantem, berpacu diri kita dengan waktu, diri kita dengan pedang. Kalau kita tidak memotong pedang itu, kita yang akan dipotong. Ya, maksudnya digunakan waktunya. Pagi apa, siang apa, sore apa, malam apa, gunakan. Karena kita tidak seperti hewan, kayak sapi, kayak kebo, kayak kambing, makan rumput, ah, buang air besar, buang air kecil, udah tidur. Tiap hari gitu aja sampai nunggu besar. Jangan, nunggu disembelih bahkan. Jangan. Bukan seperti itu kehidupan manusia. Nah, karena hidup kita di alam dunia itu ada apa? Tenggang waktunya, ada limitnya. Ada limitnya. Kata Rasulullah SAW apa? Kebanyakan umur umatku umurnya berapa tahun? 60 tahun. Ya, sedikit sekali yang lebih daripada itu, melampaui itu. Walaupun ada bonus. Itu limit hidup kita di alam dunia. Kebanyakan seperti itu. Keumumannya seperti itu. Maka persiapkan. Persiapkan menuju Allah. Persiapkan menuju panggilan Allah. Persiapkan menuju perjalanan kampung akhirat yang abadi, yang kekal. Persiapkan dari sekarang. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus berbekal. Karena kalau tidak berbekal, ya rugi kita. Kalau rugi berarti tidak ada bekal. Dan ini berbahaya. Berbahaya dan berbahaya sekali. Na'udzubillah. Ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bergaul dengan Sufiyah yang tidak mengambil manfaat kecuali dua huruf saja, al-waqtu sayfun atau al-waqtu kasayf, fa in qata'aka fa in qata'tahu wa illa qata'ak. Ya, waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, kamu yang akan dipotong. Assalamualaikum. Qala rahimallahu wa dzakara al-kalimatul ukhra wa nafsuka in lam tashghalha bil haqq wa illa syaghalatka bil batil. Juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kalimat yang lainnya, dan jiwamu, dirimu, Kalau tidak disibukkan dengan al-haq, maka akan tersibukkan dengan batil. Sudah azan misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus saja main HP dia. Harusnya apa? Setelah azan itu ada waktu mustajab. Setelah azan itu ada waktu mustajab, bainal adzainain, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah, itu juga waktu mustajab. Tapi dia sibuk dengan HP. Yang seharusnya waktu itu sebelum azan dia udah ngambil wudu. Ya, azan dia di masjid mendengarkan azan, menjawab azan. Menjawab azan saja keutamanya apa? Hah? Dia dapat syafaat. Dalam hadis Muslim, ya, barang siapa yang ya mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia ikuti sampai dia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Kata Rasulullah SAW, halat biyas syafa'ah, maka dia halal, dia berhak mendapatkan syafaatku. Syafaat itu penting di hari kiamat. Ya, ini menjawab azan aja dapat syafaat. Orang meninggal disolati oleh 40 kaum muslimin yang bertauhid, dia juga dapat syafaat. Ini menjawab azan dapat syafaat. Di tempat yang lain mah syafaat itu dibeli. Pak Haji katanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, ah, saya pengen selamat dunia akhirat. Loh, kamu beli, kamu bayar. Avanza dah katanya, kalau enggak Mercy. Ah, beli syafaat. Kalau di kita enggak usah beli. Ah, jawab aja azan, itu udah, kata Rasulullah SAW, halal biar syafaat, telah halal, telah. Nah, pasti dia mendapatkan syafaatku. Ini waktu juga. Nah, kalau dia gunakan waktu azan, dia enggak dengar, sibuk dengan HP-nya, nyanyian musiknya, lah bagaimana? Nah, dia akan memanfaatkan waktunya. Setelah azan, sholat 2 rakaat. Setelah itu dia angkatkan kedua tangannya, berdoa, minta hanya kepada Allah. Minta hajat, kebutuhan, ah, yang dia inginkan, minta kepada Allah. Minta keselamatan dunia akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu waktu. Waktu. Kalau kita tidak sibukkan waktu kita dengan kebaikan, pasti kita akan menyibukkan waktu kita, menggunakan waktu kita dengan kebatilan. Ayo Bu, talim. Ah, ntar aja dah. Pasti dia enggak talim, dia gunakan dengan kebatilan. Ah, kebalikannya. Kebalikannya, dia enggak sholat, dia gunakan waktunya untuk kemaksiatan dan dosa. Harusnya digunakan untuk sholat. Harusnya dia gunakan untuk qiraatul Quran, baca Al-Quran. Harusnya dia gunakan untuk ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar. Naam, harusnya dia gunakan waktu mudanya. Naam, bergantung selalu di masjid. Karena ada hadis, syab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Yang mana? Naam, yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa saja di antaranya? Wasyabun, seorang pemuda, wa qalbuhu muallakun bil masajid atau fil masajid. Seorang pemuda yang hatinya, yang jiwanya selalu bergantung di dalam masjid. Orang dikatakan masih muda dari umur berapa ke umur berapa? Ah, muda Syam. Seorang dikatakan muda ini masih muda. Ah, definisi orang masih muda sampai umur berapa? Ah, 40 tahun. Karena apa? Karena para anbiya dan rasul diutus pada umur 40 tahun. 40 ke bawah masih muda. 40 ke atas sudah persiapan menuju kampung akhirat. Walaupun sebelumnya juga persiapan, tapi sudah masuk 40 tahun harus lebih persiapan lagi. Harus lebih persiapan lagi. Lah kalau dia dari kecilnya, dari mudanya sampai umur 40 tahun dia gunakan mudanya ini untuk beribadah kepada Allah, bergantung dengan masjid-masjid Allah. Setiap kali azan dia hadir. Dia siap sholat 5 waktu. Bahkan dia muazin bisa jadi. Sampai istiqamah. Ah, sampai mamat, kematian menjemputnya. Nah, maka apa? Pemuda ini diberikan apa? Naungan oleh Allah. Yang tidak ada naungan pada hari kiamat tersebut kecuali naungan dari Allah. Apa? Waktu, waktu muda. Itu penggunaan waktu muda. Diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan naungan di hari kiamat yang mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga gunakan waktu-waktu kita, jangan sampai kita pun malah dipenggal dengan waktu. Kita pun malah disibukkan dengan yang batil. Ah, sudah waktu azan, sudah waktu sholat, sudah waktu taklim, dia sibuk aja dengan HP. Akhirnya dia pun menggunakan HP-nya di kemaksiatan, pada kemaksiatan pada Allah. Dia enggak sholat jamaah. Ah, luput darinya apa? Waktu mustajab. Luput darinya apa? Ta'lim. Yang mana seorang yang menghadiri majalisul ilm apa? Diberikan naungan juga oleh malaikat. Nah, naungan. Wahaffat humul malaikah. Dan mereka diberikan naungan oleh malaikat. Orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ini waktu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah di sini mengatakan waktu, menggunakan waktu. Ya. Fa waqtul insani wa umru fil haqiqah. Maka waktu seorang manusia adalah umurnya secara hakikat. Wa wamadatu hayatil abadiyah fil na'imil muqim. Yang demikian itu komposisi. Komposisi kehidupan yang abadi pada kenikmatan yang terus, yang abadi. Wa madatu ma'isyati dhank fil adzabil alim. Sebaliknya, kalau dia gunakan waktu di atas kemaksiatan dan dosa, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, azab yang pedih, na'udzubillah. Wa yamurru azra' min marras sahab. Waktu itu lebih cepat perjalanannya daripada awan, perjalanan awan. Famakan min waqti lillah wa billah fa huwa hayatu wa umruh. Selama waktunya untuk Allah, digunakan di jalan Allah, fa huwa hayatu, maka yang demikian adalah kehidupannya dan umurnya. Jazakumullah khair. Wa ghairu dzalik laisa mahsuban fi hayati. Selain daripada itu, selain ketaatan, maka tidak dihitung pada kehidupannya. Wa in asha fi asha aishul bahaim. Tarolah walaupun dia hidup puluhan tahun, ya, tetapi hidupnya seperti hewan, binatang ternak. Na'udzubillah. Wa idza qata'a waqtuhu fil ghaflah wal syahwah wal amani al batilah. وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka apabila dia menggunakan waktunya pada perbuatan yang ghaflah, ghaflah sia-sia. Tadi udah azan, main HP, ngelamun, azan ghaflah, lalai. Ntar dulu, udah duluan deh katanya. Salam aja dah katanya. Ah, udah diajak. Akhi, sholat, udah duluan. Dia ngumpet lagi main HP. Aduh. Allah musta'an. Ghaflah yang seperti itu, ghaflah. Ah, syaitan, tentunya syaitan, peranan syaitan. Ya. Nah, makanya ketika syaitan mengganggu, maka berzikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau zikir-zikir yang lainnya. Itu penting. Jangan sampai ditunggangi oleh syaitan. Ya, jangan sampai ditunggangi oleh syaitan. Na'udzubillah. Dia malah gunakan waktunya, umurnya. Nah, dengan kebatilan. Dengan ghaflah. Dengan syahwat. Syahwat. Na'udzubillah. Nah, lebih-lebih masih muda. Ah, atau sudah tua. Allahul musta'an. Sehingga banyak-banyak zikir pada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Banyak zikrullah, mengingat Allah, istighfar, ta'awud, berlindung pada Allah. Karena syaitan selalu mengintai kita. Atau amani batilah, angan-angan yang kosong, yang batil. Panjang angan-angan, wah saya gini, besok nanti saya gini, saya mau beli ini. Angan-angan yang batil, tahu-tahu besok dia mati. Tahu-tahu besok dia meninggal. Hanya angan-angan saja. Wa kana khair ma qata'ahu bihi an-naum wal battalah. Naam. Maka tidurnya dia lebih baik daripada dia menggunakan waktunya di atas kebatilan. Fa mautu hadza, kematian orang ini, orang yang jenis seperti ini, lebih baik daripada dia hidup. Karena apa? Hidupnya dia gunakan untuk apa? Hah? Al-ma'asi wa-dhunub, kemaksiatan dan dosa. Wa idza kana al-'abdu wa huwa bis-shalah, laisa lahu min shalati illa ma akila minha, fa laisa lahu min 'umrihi illa ma kana fi billah wa lillah. Maka apabila seorang hamba di dalam sholat, nah, maka ketika sholatnya dia harus memahami, jangan lalai. Sholat ngelamun, pelangap-pelongo sholat, Allahu Akbar ngelamun, hatinya kosong. Harusnya baca, baca sesuai dengan tuntutan Rasul, tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia habis sholat takbir ngelamun. Jangan ghaflah. Ya, falaisa lahu min umrihi, sehingga umurnya tidak tersisa kecuali untuk Allah, di jalan Allah. Karena apa? Karena Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Umurnya, waktunya, hidupnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Hamba Allah, bukan hamba dunia. Hamba Allah, bukan hamba manusia. Hamba Allah bukan hambanya berhala, bukan. Hamba Allah nam yang akan selamat dari siksa api neraka daripada dia menjadi budak berhala, budak patung, hambanya patung, hambanya syahwat, hambanya syubhat, hambanya dunia. Nah, lebih baik dia menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah lah yang memiliki segalanya. Allah lah yang memiliki segalanya. Adapun manusia, nah, akan sirna. Manusia akan sirna, akan hilang. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wala haula wala quwwata illa billah, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu